Mitra Bisnis, KPU akhirnya menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun ke depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Bapak Subronto Laras. Pak Bronto, apa harapan Anda kepada kedua pemimpin baru bangsa kita? Ya, rasanya sih memang istilahnya high expectation lah ya. Karena sebetulnya kita ngarepin tentunya pemerintahan yang betul-betul punya kemampuan ya. Kita dengan potensi negara yang kayak begini, kan rasanya kan not everybody happy lah situasinya ya kan. Karena ya kayak saya kebetulan udah 40 tahun berkecimpung sih, rasanya apapun yang terjadi di zaman dulu misalnya Orde Baru ya, zaman Pak Harto itu kan dia dikelilingin sama tim ekonomi yang kuat betul menurut saya. Nah, kita bisa merasakan di dunia usaha itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh tim ekonomi itu, ya kan, itu rasanya sih in the right track gitu. Program pelitanya jalan, ya kan. Jadi pembangunan 5 tahun itu kan dulu ada, tiap 5 tahun ada program. Ya kan, nah itu continue-nya juga ada, sambungannya gimana gitu. Nah, ini yang agak terpecah-pecah belakangan. Dan rasanya sih sebetulnya siapapun juga yang memimpin, ya kayak zaman Pak Harto kan, Pak Harto seorang jenderal, ya kan. Tapi mungkin nggak tahu terlalu banyak mengenai dunia usaha, ekonomi, ya kan, mikro atau makronya atau mikronya, ya kan. Tapi dia dikelilingin sama tim ekonomi yang kuat, menurut saya. Ada Pak Ali Wardana, Pak Radis Prawiro, ya kan, dan sebagainya. Jadi sekarang juga rasanya udah mesti ke situ. Karena kita punya potensi yang sekarang ini terbengkalai, kan. Kalau sebagai negara agraris, apakah kita sekarang kuat di situ? Enggak, ya kan. Punya lahan yang mampu misalnya untuk, katakanlah misalnya kebutuhan masyarakat banyak, kan ada gula, ada garam, yang sebetulnya kan dari zaman dulu juga gampang aja, ya enggak. Dan lahan yang kaya raya kayak kita begini, ya banyak sebetulnya. Sekarang ini kan banyak yang kita bisa belajar dari luar. Sebetulnya tinggal how to manage lah menurut saya. Dan kalau melihat figur dari kedua pemimpin baru kita, dua-duanya memiliki background pengusaha. Bagaimana Bapak menilai ketokohan dan memprediksi aksi dari mereka nanti? Ya, oke lah. Jadi saya pikir dua-duanya mudah-mudahan in the right track nih. Karena dua-duanya orang pengusaha yang tahu mungkin untuk usaha itu mesti apa gitu, ya kan? Dan rasanya sih presiden yang baru ini kan dia tahu sebagai seorang pemimpin yang, ya saya kebetulan banyak tahu apa yang terjadi di Solo misalnya, ya. Karena kan saya juga bergerak di media Solo Post di sana. Jadi apa yang dilakukan itu kita tahu benar gitu. Dan di Jakarta juga kan apa yang dilakukan juga ya so far so good lah gitu ya. Emang di sana sini kembali lagi kan tim yang bisa ikutin apa maunya itu yang paling penting kan. Ya sekarang ini memang istilahnya yang bekerja secara jujur, ya kan, apa yang diperintahkan dilakukan dengan baik, itu juga penting, gitu. Dananya ada kok, dan juga yang paling penting adalah sumber daya manusia. Ini yang menurut saya ini menjadi going concern, karena kita menghadapi pasar bebas ASEAN juga, kan. Suka nggak suka, kita akan 2015 ini kan udah masuk ke situ, dan itu akan jadi pasar bebas. Kita akan menjadi single market, kita akan menjadi single industrial base, ya kan. Kalau bicara single market itu kan sekarang kita mesti mampu bersaing. Tambah lagi yang namanya sumber daya manusia. Jadi peranan sektor jasa ya, itu menjadi sangat penting. Nah kalau bicara SDM kita, problemnya kan kemampuan daripada SDM kita. Karena mungkin ya semuanya SDM kan yang penting kan education. Ya kan, pendidikan itu menjadi sangat penting. Tapi rasanya kan kalau baca di RAPBN gitu, budget negara kita kan 20% untuk pendidikan. Tapi apakah itu betul-betul terserap untuk pendidikan? Yang benar gitu kan, ya ini walau alam gitu. Jadi kita memang terjadi kekurangan tenaga terampil, ya kan. Jadi ini yang dikhawatirkan juga. Saya pikir nanti kita menghadapi orang Singapura, Malaysia, ya kan. Thailand, Vietnam pun sudah bisa menjadi ancaman bagi kita. Karena mereka sekolahnya, SDM-nya cukup bagus gitu. Demikian Ketua Apindo Bapak Subronto Laras. Saya Wendy Lim.